Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwat dan akhwat, assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Tadi sudah disampaikan, insyaallah kajian ini menarik ya. Insyaallah. Iya. Jadi setiap kajian grammar ini jangan terlalu tegang ya. Santai-santai saja, biasa-biasa saja. Ya, lenturkan urat saraf ya. Butuh kecil dikit enggak apa-apa ya, Ustaz. Iya, betul. Memang semua itu perlu apa? Untuk berpikir ya. Iya, tapi jangan terlalu tegang ya. Sebelum kita lanjutkan ke bab baru, kita masih ada tugas kemarin ya, wajibun manzili, tugas yaitu latihan terakhir, ada dua nomor ya, at-tadribus salis, kemudian at-tadribur rabi. Latihan ketiga dan latihan keempat, yaitu terkait dengan modu al-asma ghairul mansarifah, yaitu isim-isim yang tidak bertanwin. Terus sebagaimana biasanya, kita undang ya para pendengar maupun para pemirsa untuk bisa melanjutkan latihan ini. Insya Allah latihan ini mudah ya. Dengan menjawab dengan tepat berarti insya Allah sudah menunjukkan pemahaman yang bagus insya Allah. Taib, silakan Ustaz Abu Luqman. Nah, ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaan dalam pembelajaran bahasa Arab kita di malam hari ini. Dan tadi Ustaz sudah mengundang dan saya pun sebagai host di kesempatan kali ini mengundang Anda para pemirsa di rumah untuk ikut berpartisipasi dengan aktif memutar nomor telepon 021-823-6543. Insya Allah tadi kalau menjawab dengan benar berarti sudah paham. Yeah. Kalau belum benar, insya Allah nanti akan paham ya Ustaz. Insya Allah. Karena akan dibenarkan insya Allah. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan dan kami akan coba angkat pertanyaan. Mohon maaf, partisipasi aktif melalui line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahnya suaranya enggak asing, Ustaz. Iya. Baik, dengar siapa di mana, Umu? Masyaallah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya, Um. Assalamualaikum ya, Ustaz. Apaan bisa bergabung? Kayaknya sudah berapa kan ya? Ya, Ustaz kirain belum mulai. Oh, gitu. Masyaallah. Rupanya kepengin libur panjang ya. Kelupaan Ustaz jadwal. Lupa tahu. Nah, bos. Ini anak baru belum ngikutin kemarin. Belum paham yang gimana Ustaz? Oh iya. Ini masih kita mutajalah saja. Asma ghairul mansarifah, isim-isim yang tidak bertanwin. Ini sebelum libur juga sudah kita bahas. Iya. Sudah. Cuma kemarin itu murajaah serta merampungkan bagian terakhir. Tidak salah. Insyaallah mudah. Iya. Di halaman berapa ya Ustaz? Safha salisa wa sab'in. Thaniya wa sab'in. Sani. Sani wa sab'in. Halaman 72 at-tadrib ats-tsalits, latin ketiga. Baik. Iya. Baik, tafadhal Umu. Naam. At-tadrib ats-tsalits. At-tadrib ats-tsani. Ats-tsalits. Ats-tsalits, naam. Baik. Bismillah. At-tadrib ats-tsalits sil bainal qa'imati. Wa ma min bainal qa'imati alif. Alif. Wama yunasibuha. Oh itu. Itu kurang ba ya. Iya, oh, wama yunasibuha. Itu ba bukan ta ya, ba itu salah harakat. Oh, nah. Ya. Wama yunasibuha fil qaimati. Ba, iya. Nah. Al qaimatu alif. Al alam al muannats. Al alamul muannatsu. Iya. Tsanian. Tsanian al alamul ajamiyyu. Iya. Salisan waznu mafa'ilu. Yeah. Rabi'an waznu mafa'il. Waznu mafa'ila. Waznu mafa'ila. Tadi sampai. Rabi'an waznu mafa'ilu. Waznu mafa'ila. Oh iya. Idafa, mudaf ilayh. Waznu mafa'ila. Khamisan al-mu'annasul mamdudu. Salisan al-mu'annasul maqsuru. Iya. Al-qa'imatu al-ba. Maqa'ida lis-sam'i. Iya. والمسيح ابن مريم والسماء والطارق يا بني إسرائيل إن أردنا إلى الحسنى وجعل لكم سرابيلا سرابيلا. طيب ترجميها سيل instruksinya terjemahkan. Latihan yang ketiga, sil sambunglah di antara Al-Qa'imah Maman. Bagian ini masuk jodohkan ya, menjodohkan ini. Oh, nah bagian ya. Alif. Sil hubungkan atau jodohkan antara bagian alif. Alif dan yang dan sesuai. Apa yang sesuai pada bagian ba. Iya, ini menjodohkan ya. Oh, menjodohkan kelompok alif dengan kelompok ba. Nah, sudah. Nah, bahasa kita menjodohkan. Iya. Alam muannas. Nah, alam muannas mana di situ? Maryama. Maryama. Iqra'i, baca ayatnya. Wal Masih ibn Maryam. Wal Masih ibn Maryam. Baik, maka di situ Maryam situ marfu'at mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Idhafah. Idhafah, mudhaf ilaih ya. Paham. Ini betul, ibnanya mudhaf, Maryama mudhaf ilaih. Majrur tanda jarnya fathah. Karena mamnu sarfi sama seperti kal an Umara, itu hanya ambil patokan. An Umara. Umar itu majrur kena an. Di sini majrur dengan idhafah. Iya. Status hukum sama. Itu sama-sama majrur. Tanda jarnya fathah. Baik. Thaniyan Al-alam al-a'jami. Israila. Israila. Sahih. Israil ini isim alam. Nama siapa ini? Nama siapa? Nabi Yaqub. Iya, gelar Nabi Yaqub. Iya. Panggilan Nabi Yaqub Israil. Iya. Jadi ibah apa? Ini bukan asalnya bukan bahasa Arab ya. Iya. Jami. Jadi ya Bani Israil itu majrur atau mansub? Majrur, Ustaz. Majrur. Kenapa? Kenapa majrur? Idhafah juga. Tanda jarnya fathah ya. Fathah. Tanda jarnya fathah. Ini iya. Apakah dia wazan fi'il? Mafa'il? Tidak, Ustaz. Tidak. Betul. Tidak. Ya, ini jangan sampai apa? Terkecoh ya. Nah. Seperti ada mirip itu sebelumnya ki suku ya. Tapi nah, awalnya bukan. Kalau wazan mafa'il sudah jelas huruf awalnya fathah. Mafa ini is bukan fa, bukan a ya. Betul. Ya Bani Israila. Baik. Satu lagi? Waznu mafa'ila. Iya. Maqa'ida. Maqa'ida. Jadi maqa'ida. Maqa'ida lisam. Nah, di situ enggak tanwin kan? Naam. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. Alhamdulillah untuk yeah. partisipasi yeah. pertama yeah. ternyata dari Umah Hati Ustaz. Iya. Yeah. Baik, kita jawabannya undang tepat ya. Jawabannya, yeah, tepat. Jawabannya pun tepat. Kami undang yeah. Anda untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini sehingga menjadi lebih paham yeah. dan insya Allah terasa menjadi lebih mudah. Baik, kita undang kembali penelpon berikutnya untuk berpartisipasi aktif di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Kita akan coba angkat dulu penelpon kembali yang kedua. Sekali lagi kami informasikan bagi Anda yang ingin berpartisipasi aktif bisa memutar nomor 0218236543 dan jangan lupa untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau televisi monitornya. Baik, kami persilahkan penelpon yang kedua. Silakan. Oh, mohon maaf yeah. terputus kembali. Tampaknya harus dipanaskan yeah. dengan ikhwah yang ada di studio yeah. nih, Ustaz. Nah, masyaallah. Silakan. Tafadhol, jangan kalah dengan para ummahat ya. Iya. Sebenarnya kita juga menunggu penelpon dari ikhwah ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Baik, silakan. Robian. Waznu mafa'ili. Waznu? Waznu mafa'ili. Praktekkan mafa'ili. Kenapa kasrah? Nah, idofa Ustaz. Idofa, memang tanda jarnya kasrah? Oh iya, maaf Pak. Nah, itu kan. Iya kan. Waznu mafa'ila. Mafa'ila. Iya. Ini belum loading mungkin Ustaz. Tafadhol. Waja'ala lakum sarabila. Nah, betul. Perhatikan mafa'il sarabil ya kan. Mafa'il sarabil. Betul, sahih. Nah. Nah, ini dia majrur atau mansub? Sarabila. Mansub, Ustaz. Mansub karena dia maf'ul pada ja'ala. Naam, wa ja'ala lakum. Baik, sahih. Khamisan? Khamisan al-mu'annasul mamdudu. Naam. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Mana itu? Was-sama'. Sama. Iya, itu apa? Isim mu'annas mamdud. Isim mu'annas mamdud. Di sini tidak ditanya tentang apa? Apakah dia mamdud sarfi enggak? Yang ditanya adalah isim mu'annas mamdud. Iya. Nah, itu ya. Terus silakan. Sadisan al-mu'annasu al-maqsur. Al-maqsur, ya. Inna aradna illa al-husna. Naam, al-husna. Husna. Itu alif isim maqsur tapi mu'annas. Memang. Kenapa? Karena alif itu zaidah, tambahan daripada ahsan. Ahsan untuk mudzakkar, husna untuk mu'annas. Akram apa afdal wa fudla. Afsah wa fusha. Iya. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Masyaallah, jazakallahu khairan untuk ikhwan di studio dan juga alhamdulillah ya Ustaz ya. Betul semua ya Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Karena tidak mau kalah dengan ibu-ibu. Iya. Baik, masih ada tadribat tadabbi ya Ustaz. Iya. Kami dan ini insyaallah tadribannya mudah sekali insyaallah. Karena sudah ada namudzat contoh. Baik, untuk yang berikutnya kita undang kembali Ustaz, pemirsa silakan. Dan pendengar di radio atau di televisi, silakan Anda jangan ragu, dan kalau salah juga insyaallah tidak akan diberi nilai kecil ya Ustaz ya. Insyaallah akan dibenarkan. Baik, kami persilakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Abu Irfan. Insyaallah. Baik. Tidak asing lagi ini. Tidak asing lagi. Silakan. Nah. Fadal ya Abu Irfan. Ahlan wa sahlan. Naam. At-tadribu ar-rabi. Hawwil mudzakkar ila al-mu'annas. Hawwil al-mudzakkara kasyarakan. Dzakkara ila al-mu'annasi kama fi an-namudzaji. Iya. An-namudzaju hadza qamisun abyadu. Iya. Wa hadhihi haqibatun bayadau aydan. Iya. Awalan zalika jawrabun jawrabun aswadu. Iya. Wa tilka ta'atun saudau aydan. Iya, sahih. Nah, istamir. Hadha dikun ahmaru. Iya. Wa hadhihi dajjajat. Dajaja. Tanpa tasyri ya, dajajatun, dajaja. Hamra'u aydan. Naam. As-salis, zalika hisanun asfaru. Wa tilka baqaratun safa'u aydan. Tanya, Ustaz? Ya, naam. Tuntaskan, cuma 4 nomor. Ar-rabi, hadha kitarun azraku, wa hadhi sayyaratun zarqa'u aydan. Iya, ahsant. Barakallahu fiik ya Aba Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia, yaitu aswad untuk mudzakkar, untuk mudzakkar apa? Sauda. yaitu penambah di akhir alif dan hamzah. Alif nama sauda, tentu hamzah di awal dibuang ya, atau dipindahkan sebelum akhir ya. Aswad sauda, ahmar hamra, aswar safra, azraq zarqa ya. Nah begitu juga warna-warna lainnya yang sudah juga dipelajari. Baik, itulah dia latihan terkait dengan apa pembelajaran maudhu ihlal ya Ustaz ya. Baik, insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu maudhu jadid. Ala wa huwa al af'alul mabniyatu wal mu'rabatu. Ya, sebagaimana biasa silakan membaca. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Dan inilah topik baru yang ditunggu-tunggu ya Ustaz di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda juga bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Arab kita di kesempatan malam hari ini. Silakan memutar nomor telepon di 021-823-6543. Tafadol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Nama Umu. Iya, Umu Fatimah. Umu Fatimah. Apa? Ikut yang kemarin, ganti yang kemarin. Oh, ganti. Baik. Jamak ya, jamak terakhir. Baik, nam tafadhali ya, Umu. Nam. Bismillah. Ad-darsul hadi masalatun. Datu. Ad-darsul hadi. Ad-darsul hadi. Jangan al-hadiyu ya. Nah. Kenapa enggak boleh al-hadiyu? Isim mankus. Ad-darsul hadi wassalam. Iya, isim mankus harakatnya bagaimana? Mudhammah muqaddarah. Nah. Kasrah muqaddarah. Tapi kalau mansub fathah zahirah. Al-hadiyah. Nah, ini ad-darsul hadi as-hadiyu tidak dibaca dhammah. Kena siqal berat. Nah. Wassalasun. Al-wahdatu salisa apa sabi'a asyar. Sami'a usadisa? Sadisa asyar. Naam, al-wahdatu sadisata asyarata. Al-wahdatu sadisata asyarata. Nah, itu kedua-duanya mabni ala jus'ain. Al-fatih. Kena bilangan belasan ya, mabni ala jus'ain. Kecuali 12. Baik. Naam. Bismillah, al-af'alul mabniyatu wal mu'rabatu. Iya. Al-af'alul mabniyatu. Awalan, al-af'alul ma'udiyatu wahia kulluha mabniyatun. Nahwu darasa, darasu, darasu. Thanian, al-af'alul amri. Af, perhatikan baik-baik. Af'alul amri. Nah, saya tanya, kenapa di rakam isnain tidak ada alif lamnya? Bukan Ustaz. Iya, karena al-amr itu bukan kata sifat. Iya. Makanya idhofa digabungkan amf af'alul amri atau fi'lul amri kalau dia mufrad. Nah, demikian al-af'alul madiyatu. Nah, ini madiyah itu kata sifat. Kenapa isim fa'il daripada madha yamdi? Kemudian apa? Isim fa'ilnya madin. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lu al-madhi. Al-af'alu al-madhiyatu. Naam. Baik. Al-af'alul amri wa hiya kulluha mabniyatun aydan. Nahwu iqra', iqra'na, iqra'u. Iya. Thalisan, fi'lul mudhari'u alladhi ittasalat bihi nunun nisfati aw nunut tawkidi mubasharan. Ya, mubasharan. Mubashir. Ay, mubashir ay ittisalan mubasharan. Iya. Nahwu yaktubna wa yaktubanna wa yaktuban. Iya. Lanjut, Ustaz? Nah, melanjutkan. Nah. Ta'ammal bayana ala alamatil bina'i was sababi mufassalan fil jadwal at-tali. Al-alif al-fi'lul madhi. Ad-dhamiru huwa al-fi'lu darasa alamatul bina'i al-fathatu as-sababu lam yattasil bi akhiri shay'un. huma dhamiru huma al-fi'lu darasa alamatul bina'i al-fathatu as-sababu la lititfalihi bil-alifil isnain bi-alifil isnain الضمير هم الفعل درس علامة علامات البناء الضمة السبب لاتصاله بواو الجماعة. طيب أحسنت بارك الله فيك. أعطيكم بارك الله جزاكم الله خيرا إنسان. وياك. عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. Untuk penelpon kedua. Nah, dari Umhat lagi ya, Ustaz ya. Iya. Baik, kami masih undang lagi Ustaz untuk meneruskan membaca. Harus. Baik. Kami undang kembali Anda pemirsa di rumah untuk berpartisipasi, baik Anda pemirsa maupun pendengar. Silakan diputar 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu, dari siapa di mana? Enggak asing lagi nih. Baik. Mudah-mudahan tidak bosan ditanya identitas ya, Ustaz. Baik. Tafadhali. Tafadhali ya Umma Abdullah. Diteruskan apa? Dibilangin, Ustaz. Nah, la bas, ta'iqra'i min awal. Silakan baca dari awal. Ada surah hati wa isrun. Ida salasun. Nah. Ada surah hati salasun. Habis satu. Tadisa asyara. Tadisa tak asyara. Asyarata. Asyara, asyarata. Asyara. Af'al matniyatu wal mu'rabatu. Iya. Af'al matniyatu amalan. Af'al madiyatu wahiyya kulluha matniyatun mahbu darasa darastu darasu. Manian. Af'al amri wahiyya kulluha matniyatun aidon. Nahwu ikra ikra'na ikra'u kalisan afil mudari'ul ladhi iktasolat bihi munut niswati au munut taukiti bukashiron nahwu yaktubna bayaktubbanna bayaktubban ta'ama bayana ramatil bina'i wasyababi mustasolan bidadwal utari afi'lu madi abdomiru dua afi'lu darosa alamatu bin amaru binai afadhatu astadatu lam yat asil di akhiri syai'un abdomiruma daros afi'lu darosa alamatu binai afadhatu astadatu itisoli di alif isnaini abdomirhum afi'lu darosu alamatu binai abdomatu asadatu itisoli diwali jamaati abdomirhiya afi'lu darosat alamatu binai al-fathatu asadatu itisoli bita'i ta'isil sakinati abdomirhumma afi'lu darosata alamatu binai al-fathatu asadatu itisoli bita'i ta'isil sakinati abdomirhumma afi'lu darosuna alamatu binai asukun asadatu itisoli binuni niswati. Ahsan, barakallah fiki ya Umm Abdillah. Barakallah Ustaz, ya Umm Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, masih kita lanjutkan kembali. Iya, lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Dan masih kita prioritaskan Anda pemirsa dan pendengar di rumah untuk bisa berpartisipasi aktif. Kami persilahkan untuk penelpon berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Umu? Umu Fatia, di Aceh. Baik. Masya Allah. Naam, tafadhali ya Umu Fatia. Naam Ustaz. Wasili, anta, al-an dhamir anta. Dhamir anta. Iya. Bismillah. Ad-dhamiru anta. Al-fi'lu darasta alamatul bina'i as-sukunu as-sababu litisalihi bita'il muharrikati. Bita'il mutaharrikati. Oh, nama Ustaz. Mutaharrikati bain al-qausain aw ta'il fa'il aw ta'il fa'il aw ta'il fa'il fa'ili ad-dhamiru antuma al-fi'lu daratuma alamatul bina'i as-sukunu as-sababu li-ittisalihi bita'il mutaharrikati aw ta'il fi'il ta'ul fa'ili ta'il fa'ili na'am ta'il fa'ili ad-dhamiru antum al-fi'lu daratum alamatul bina'i as-sukunu as-sababu li-ittisalihi bita'il mutaharrikati aw ta'il fa'ili ya ad-dhamiru anti al-fi'lu darasti alamatul bina'i as-sukunu as-sababu li-ittisalihi bita'il mutaharrikati aw ta'il fa'ili ad-dhamiru antuma al-fi'lu darastuma alamatul bina'i as-sukunu السبب لاتصاله بتاء المتحركة أو تاء الفاعل الضمير أنتن الفعل درستن علامات البناء السكون السبب لاتصاله بتاء المتحركة أو تاء الفاعل الضمير أنا الفعل درست الفعل درست alamatul bina'i as-sukunu as-sababu li-ittisalihi bita'il mutaharrikati aw ta'il fa'ili ad-dhamiru nahnu al-fi'lu darasna alamatul bina'i as-sukunu as-sababu li-ittisalihi bina'il al-fa'ilin na'il fa'ilina أحسنت بارك الله فيك وفيكم بارك الله أستاذ جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ini قراءة جيدة طيب kita kasih kesempatan ini yang di studio di studio ya dibagi dua ini silakan separuhnya masing-masing separuh Ehwa yang di studio silakan melanjutkan ulang kembali dari ya, dari awal ya dari awal. Awal nanti baru kita jelaskan baik Bismillah الدرس الحادي والثلاثون الوحدة السادسة عشرة الأفعال المبنية والمعربة الأفعال المبنية أولا الأفعال الماضية وهي كلها مبنية نحو درس درست درسوا ثانيا أفعال الأمر وهي كلها مبنية أيضا نحو اقرأ اقرأنا اقرأوا ثالثا الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد مباشرا نحو يكتبنا ويكتبنا ويكتبن تأمل بيان علامة البناء والسباب مفصلا في الجدول التالي الألف الفعل الماضي الضمير هو الفعل درس علامة البناء الفتحة السبب لم يتصل بآخره شيء الضمير هما الفعل درس علامة البناء الفتحة السبب لاتصاله بألف الاثنين الضمير هم الفعل درس علامة البناء الضمة السبب لاتصاله بواو الجماعة الضمير هي الفعل درست علامة البناء الفتحة السبب لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة الضمير هما الفعل درست علامة البناء الفتحة السبب لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة الضمير هن الفعل درسنا علامة البناء السكون السبب لاتصاله بنون النسوة الضمير أنت الفعل درست علامة البناء السكون السبب لاتصاله بتاء المتحركة أو تاء الفاعل الضمير أنتما الفعل درستما علامة البناء السكون السبب لاتصاله بتاء المتحركة أو تاء الفاعل يكفي نعم Fadal akh. Ad-dhamiru anti al-fi'lu darasti antuma. Antuma. Tadi terakhir anta, ya. Oh ya. Yeah. Al-fi'lu ad-dhamiru antuma al-fi'lu darastuma alamatul bina'i as-sukunu. As-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru antum al-fi'lu darastum alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru anti al-fi'lu darasti alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu darastuma alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru antunna al-fi'lu darastunna alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru ana al-fi'lu darastu alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi bita'il mutaharrikati au ta'il fa'ili. Ad-dhamiru nahnu al-fi'lu darasna alamatu binaihi as-sukunu as-sababu litisolihi binu binal na'il fa'ilina. Nah, taib ahsan barakallahu fik. Baik, kita perhatikan baik ya. Nah, dengan santai saja. Yaitu pelajaran keberapa ini? Ke-31. Unit ke-16. Subbahasan adalah al-af'al, yaitu masalah fi'il. Al-mabniyah wal-mu'rabah. Fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Ati mabni yang permanen, bina permanen, sedangkan mu'rabah daripada i'rab yataghayyar akhiruhu, itu fi'il yang berubah di akhir, itu mu'rabah. Jadi ada fi'il yang dia ni permanen mabni, ada fi'il yang mu'rab. Mana saja fi'il yang mabni? Di sini ada tiga kelompok. Al-af'al al-mabniyah, fi'il mabni, ada tiga kelompok di sini. Yang pertama fi'al fi'lul madhi, fi'il madhi. Jadi semua fi'il madhi mabni. Fi'il madhi apa ini? Fi'il menunjukkan apa? Lampau ya, past tense bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa antum ya. Iya. Past tense. Itu semuanya mabni. Kemudian yang kedua fi'il amar. Fi'il amar yaitu kata kerja perintah. Ya, perintah atau permintaan. Juga semuanya mabni. Ya. Dan yang ketiga, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini ada dua macam. Jadi fi'il mudhari inilah yang ada dua macam. Pertama, dia mabni. Yang kedua, mu'rab. Berarti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, di sini yang mabni ya, fi'il mabni termasuk fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari alladhi tasalat bihi nunun niswah, fi'il yang bersambung dengannya nun niswah. Arti nun niswah, nun menunjukkan apa? Perempuan, pelakunya perempuan. Nah, apa contohnya? Ya, daras itu fi'il madhi. Yadrusna. Na yadrusna, nun itu nun niswa bimakna hunna. Wa tadrusna, dia oleh ta nun juga nun niswa bimakna antunna. Jadi nun niswa itu ada kalanya makna hunna, ada kalanya makna antunna. Bagaimana membedakannya? Lihat huruf mudhara'ahnya di awal. Kalau di huruf awalnya ya, berarti hunna. Kalau huruf awalnya apa? Ta, berarti antunna. Baik, itu semua fi'il mudhari yang apa? Yang bersambung dengan nun niswa maka digolongkan mabni. Kalau fi'il madhi, yes, sebetulnya sudah paham ya. Ya, sudah semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Ya, sekira itu paling mudah sekali. Yang fi'il amar juga semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Nah, cuma fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari yang mabni al-fi'lul mudhari. Al-mabni yang mabni. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, apa? Al-fi'lu al-mudhari' al-muttasilu bersambung. Al-muttasilu atau allati alladhi ittasala. Ya. Alladhi ittasala atau ittasalat boleh karena nanti sudah ada terpisah dia. Ittasalat bi akhirihi apa? Nun niswa. Nun niswa. Ini yang pertama. Iya. Nun niswati. Ittasalat bi akhirihi nun niswa. Fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya nun niswa. Apa contohnya? Jadi apa? Yadrusna. Nah. Yadrus. Nah. Ya, ini namanya nun niswa. Berarti fi'il yadrusna fi'ilnya apa? Mabni. Amil apa saja yang masuk dia tidak berubah. Nah. Contoh. Apa saja amil yang bisa merubah? Pertama amil nasab, yang kedua amil jazam. Amil nasab, amil jazam. Apa contohnya? Amil nasab lan. Nah. Lan. Baik. Lan yadrus. Ada perubahannya? Ada perubahannya? Tidak ada perubahan. Padahal sudah ada masuk lan. Lan yadrusnya. Kalau fi'il yang tidak bersambung dengan nun niswa, yaitu fi'ilnya mu'rab, pasti akan berubah. Kita ambil contoh. Lan, kita ambil contoh saja dulu, yadrusu ya. Yadrusu. Ini fi'il yang belum masuk dalam kalimat. Bagaimana? Mu'rab, marfu, yadrusu. Tanda rafatnya apa? Dhamma. Yadrusu. Yadrusu Ahmad. Apa artinya? Ahmad sedang belajar. Sekarang Ahmad tidak akan belajar. Berarti lan yad. Berubah dia. Lan yadrusa Ahmadu. Ini tidak, ini berubah dia. Yadrusu jadi yadrusa. Ini namanya mu'rab. Mu'rab. Kenapa berubah dia? Karena ada amil masuk. Nah, sekarang Ahmad tidak belajar, masuk lam. Lam yadrus. Kenal lam ini tugasnya apa? Menjazamkan fi'il. Kalau lam menasabkan. Berarti Al-Qur'an lam yalid. Sukun kendalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ya. Demikian lam ini menjazamkan. Kalau ini menasabkan. Maka ketika lan masuk, ini amil namanya, fi'il berubah. Nah, kalau dia fi'il mu'rab, dia berubah. Kalau dia fi'ilnya mabni, enggak berubah. Perhatikan, seharusnya berubah seperti ini. Yadrusu jadi yadrusa. Lam yadrus, yadrusu jadi lam yadrus. Di sini, yadrus, yadrusna, mereka. Nah, kita ambil bikin apa? Kalimatnya apa? Atul at-talibat. Kalimatnya At-talibatu lam at-talibatu yadrusna. Apa itu talibatu yadrusna? Para mahasiswi atau para pelajar putri sedang belajar. Nah, sekarang masuk lan. At-talibat, karena itu jumlah ismiyah ya. Lan tidak akan belajar. Talibat, para mahasiswi atau para pelajar wanita putri tidak akan belajar. Yad lan yadrus lan yadrusna. Nah ini ada perubahannya? Tidak ada perubahan. Ini namanya mabdi. Pada amil sudah masuk. Sekarang masuk lam. At-talibat, para mahasiswi tidak belajar. Kapan tidak belajarnya? Lampau. Karena lam itu menafikan masa lampau. Iya, yeah. Tidak belajar. Lan, perhatikan. Lam yadrusna. Nah ini, tidak ada perubahan. Itu yang dikatakan fiilnya mabni. Permanen dia, mabni tidak berubah. Sekalipun amil nasab atau amil jazam masuk, dia tidak berubah. Nah ini fi'il mudhari yang pertama. Yang kedua, yang kedua tadi ada aw kan, kita bagi langsung aja. Yang kedua apa? Al-fi'lul mudhari, ya, alladhi ittasalat bihi, ya, ittasalat bihi apa? Nun taukid. Mubashiran ay ittisalan mubashiran, nyambungnya langsung. Ini penting, mubashir. Mubashira ay ittisalan mubashira. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Apa pemaham sebaliknya? Kalau tidak langsung berarti tidak mabni. Ya, mafhum mukhalafa kalau bahasa usul fikihnya. Ya, mafhum mukhalafa. Nih, ini fi'il mudhari mabni. Ada berapa nih? Dua macam. Yang kedua apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Nah, kita ambil contoh. Ya. Ini ya, ini ya, yadrusu kan? Nih, yadrusu. Ya. Taib. Yadrusu. Perhatikan, masuk nun tambah nun taukid. Baik khafifah atau sakilah. Ini sakilah. Baik, bagaimana jadinya? Yadrusan. Yadrusan. Perhatikan, yadrusan. Perhatikan, masuknya secara langsung kan? Ini non secara langsung. Tidak ada setelah sin ini huruf apapun, tak ada huruf akhir, ada sin huruf akhir, berarti nunnya masuk secara langsung, maka fiilnya mabni, tanda bidaknya fathah. Nah ini fathah nih, ini ketika mu'rab, nah, mabninya fathah. Perhatikan, perhatikan ketika amil masuk berubahkah tidak? Ahmad sungguh tidak akan belajar. Atau Ahmad, Ahmad lan yadrusan. Ahmad lan yadrusan. Perhatikan kalimat yadrusan, berarti ini tidak berubah, tidak berubah sama sekali. Baik dia sebelum masuk lan atau setelah masuk lan, fiilnya tidak berubah. Lan yadrusanna. Apa ini? Baik, kita ambil yang jazam. Yang jazam. Kalau lam itu tidak akan pernah masuk, kepada fi'il mudhari yang pakai nun taukid. Nah, kenapa? Karena lam itu menafikan sudah lampau. Untuk apa ditaukidkan lagi? Sudah terjadi. Yang ditaukid itu yang sedang atau akan datang. Ya. Yang belum baik perhatikan. Apa contohnya? Yang menjazamkan. La nahiya kan? Nah, la. Ya, la. Jangan. Contohnya tadrusu. Perhatikan. Ini yadrusu. Tadrusu sama saja. Tadrusu, yadrusu. Tadrusu maksudnya tadrusan, yadrusanna, tadrusanna. Sama saja. Mabni fathah. Ini tidak akan berubah. Kita ambil. La. La tadrusanna. Jangan. Jangan. La tadrusanna. Jangan kau belajar. La tadrusanna, jangan kau belajar. Perhatikan, la ini la nahya. La nahya, la itu menjazamkan larangan. Perhatikan, ada perubahannya. Ini setelah masuk nun taukid, kemudian dimasuki oleh la nahya larangan dan lan menafikan, tidak ada perubahan sama. Ini namanya mabni permanen. Perhatikan ini. Iya, mabni al-fathah. Jadi ketika fi'il ini nun taukid dimasuki atau fi'il mudhari dimasuki oleh nun taukid secara langsung jadi fi'ilnya mabni. Tanwinnya fathah. Nah, fathah. Dari untuk mengetahuinya lihat ketika amil masuk dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ini apa? Ittisal mubasyir. Masuk secara apa? Langsung. Berarti pemahaman sebaliknya kalau tidak langsung berarti apa? Mu'rad. Nah, kita ambil contoh. Kalian, apa bahasanya? Kalian keluar. Kalian keluar. Bahasanya apa? Ya, kalian takhrujuna, ya kan? Takhrujuna. Apa nih? Kalian sedang keluar. Ya, kalian sedang keluar. Sekarang masuk nun taukid. Masuk tambah nun taukid. Takhrujuna. Bagaimana jadinya? Ada saya jawab? Ketika nun taukid masuk, apakah takhrujunanna? Enggak. Jadi apa? Takhrujunna. Takhrujun. Itu jadinya. Takhrujunna. Perhatikan di sini dhammah. Di sini fathah. Tadrusanna. Ini takhrujunna. Kita ambil contohnya tadrusunna. Sama dengan tadrusunna. Tadrusunna. Asalnya apa? Tadrusuna. Tadrusuna. Kemudian masuk nun taukid. Jadi tadrusuna. Ini berarti nun taukid masuk pada fi'il tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena ada yang membatasi antara fi'il dengan nun taukid. Mana itu? Waw dan nun. Karena fi'il itu ini dia. Fi'il itu ini asli fi'ilnya. Takhruju. Kan itu asal fi'il. Takhruju, tadrusu. Sedangkan waw ini bukan bagian pada fi'il. Ini adalah dhamir. Arti dhamir? Kata ganti, pelaku. Maknanya apa? Kalian. Antum. Nun sebagai tanda i'rab. Sebagai tanda i'rab. Pengganti dhammah. Kalau dia, ini mufrad, tadrusu. Yadrusu. Ini marfu, terrafa'in dhammah. Nah. Nah, ini nunnya sebagai tanda i'rab, sama seperti harakatnya. Kalau ini huruf. Karena ini yang berubah. Ini yang berubah. Baik. Nah, ini berarti apa? Nunnya masuk kepada fi'il tidak langsung. Nun taukid tidak langsung masuk. Kenapa enggak langsung? Karena huruf akhirnya bukan huruf fi'il. Ini adalah nun tanda i'rab kemudian dhamir. Maka itu apa? Ini mu'rab, bukan mabni. Sekarang proses kok bisa jadi begini? Kurang kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Asalnya yaquluna. Yaquluna itu asalnya. Yaquluna. La yaqulunallah. Nah ini ini kemana nunnya? Ketika nun taukid masuk, nunnya dibuang. Nunnya apa? Nun tanah i'rab dibuang. Kenapa dibuang? Li tawalil amsal. Bertuturut huruf yang sama. Amsal itu sama. Nah, karena hurufnya sama, ini juga nun, ini juga nun. Hurufnya sama. Hurufnya sama. Cuma beda nama. Nah, ini nun taukid. Ini apa? Nun alam ti'rab. Tapi hurufnya sama. Sama-sama huruf nun. Maka karena tawli amsal berturut huruf sama, maka dibuang nun. Salah satu nun yang dibuang. Tentu nun mana yang dibuang? Enggak mungkin ini nun dibuang. Karena nun ini mau masuk. Ya. Kalau nun dibuang, berarti enggak jadi masuk. Nun tokit untuk menguatkan. Tokit apa? Menegaskan. Nah. Ati takhrujunna. Kalian betul-betul sedang keluar. Ya. Kalian betul-betul keluar. Kalau takhrujuna saja, kalian keluar. Nah. Ini apa? Kalian betul-betul keluar. Berarti apa? Nun tanda i'rab ini dibuang. Itu harus dibuang. Jadi apa? Jadilah ketika nun dibuang, apa jadinya? Takhrujuna. Iya kan? Iya kan? Ketika nun dibuang nih, jadi apa? Takhrujunna. Takhrujunna, iya kan? Kan gitu. Nun dibuang ini tinggal waw kan? Huruf akhir. Takhrujunna. Apa yang terjadi? Liltiqa'u sakinain. Bertemu dua sukun. Ini sukun, ini sukun. Kaedah Arab, kalau bertemu dua sukun, harus salah satunya dibuang. Nah, apa ini buang? Apakah ini dibuang nunnya? Enggak, karena ini mau masuk. Kalau itu dibuang berarti enggak jadi masuk. Iya. Yeah. Enggak ada masalah jadinya. Justru ini yang mau masuk. Berarti apa? Ini waw-nya dibuang, waw fa'il dibuang. Jadi apa? Takhrujunna, ini dia jadinya. Itu hasil takhrujunna tadrusunna. Makanya nanti ketika amil masuk itu secara zahir enggak kelihatan perubahannya. Secara zahir tak kelihatan perubahannya. Proses perbuatannya tak terlihat perubahannya. Bukan berarti mabni, enggak. Nah, masuk lan kalian betul-betul tidak akan keluar. Lan kalian dikurung dalam penjara. Kalian betul-betul tidak akan keluar. Nah, masuk lan. Lan perhatikan lan takhruju. Asal takhrujuna kan? Lan takhruju. Nah. Ini ketika lan takhrujuna masuk lan bagaimana? Ini apa? Sudah pernah belajar af'alul khamsah kan? Af'alul khamsah fi'il yang lima. Apa fi'il lima? Fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Pertama apa? Yakhrujuna, ambil contoh. Contoh, yakhrujuna atau diawali oleh ta, takhrujuna, kan sudah dua tuh. Diawali, diakhiri oleh waw dan nun. Yakhrujuna, takhrujuna. Itu baru dua. Ketiga. Apa lagi? yakhrujani takhrujani. Yakhrujani dua orang, yakhrujani mereka dua orang sedang keluar, takhrujani kalian berdua sedang keluar. Berarti sudah empat. Terakhir takhrujina anti. Nah, fi'il mudhari yang berakhiran alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, maka itu ada lima, afal khamsa. Tanda i'rab bagaimana? Marfu dengan thubutun nun atau thabatun nun. Marfu tanda rafanya apa? Nunnya tetap, tidak dibuang seperti ini. Takhrujuna, ini fi'ilnya marfu. Nah, kenapa dia marfu? Orang enggak ada amil masuk. Tidak ada amil masuk berarti dia marfu, enggak dibuang. Yang kedua, kalau dia mansub, apa tanda nasabnya? Nunnya dibuang, hadfun nun seperti ini. Ini dia. Takhruj lan takhruju. Dibuang nunnya. Nah. Alamatul jazam juga sama, hasfun nun. Bagaimana? Lam takhruju. Kalian tidak keluar. Kapan? Berlalu. Kalian tidak keluar. Ini akan datang, kalian tidak akan keluar. Kalian tidak keluar. Kapan? Sebelum ngomong. Mungkin kemarin atau tadi. Kalian tidak keluar. Ya. Iya. Nah ini tanda ini menasabkan, ini menjazamkan. Tanda jazam dan nasab sama, yaitu hadfun nun. Berbeda kalau fiilnya seperti ini, yadrusu, yakhruju. Ya kan? Ketika nasab fathah. Ketika jazam sukun tadi kan, lam yadrus, lam yalid, wa lam yulad, sukun dia. Ini kena fi'il afal khamsah diakhiri oleh nun, nunnya dibuang ketika nasab dan ketika jazam. Ya. Baik, sekarang masuk nun taukid. Nah, kan itu. Nun taukid. Masuk nun taukid. Kalian betul-betul tidak akan keluar. Masuk nun taukid. Bagaimana? Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Ini dengan ini. Ya, kalau ini sebagai tanda bahwa ini waw adalah fa'il. Dia fa'il sebagai tanda. Nah, ketika ini dibuang, ketika ini masuk, berarti waw ini dibuang. Tentu ini juga ikut dibuang. Ini sebagai tanda, alama. Ya. Jadi bagaimana? Lan takhrujunna. Jadi apa? Lan takhruj, dibuang ini, masuk nun. Nun taukid tadi. Lan takhrujun. Nah, itu dia. Nah, ini harus paham ini. Nah, harus paham. Bagaimana cara mengirapnya ini? Lan harfu nasbin. Takhrujunna fi'lul mudhari' mansub bilan, mansub dengan lan, wa alamatu nasbi hadfun nun. Perhatikan hadfun li'annahu min al-af'al khamsah, hadfun nun. Baik, jadi nun dibuang itu bukan seperti ini, beda. Ini dibuang kerana masuk ini. Lan takhrujunna. Takhrujunna fi'lul mudhari mansub bilan wa alamatu nasbi hadfun nun li'annahu min alfal khamsah. Taib. Kemudian wal fa'il, ini fa'ilnya. Wawul jama'ah mahdhufa, dibuang. Kenapa? Liltiqa'u sakinin. Mahdhufa liltiqa'u sakinin, dibuang. Kenapa dibuang? Bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Tadi waw bertemu dengan nun tasydid. Dibuang. Jadi al-fa'il waw jama'ah. Waw jama'ah al-mahdhufa, dibuang. Liltiqa'u sakinin, bertemu dua sukun. Wan nun, nun apa ini? Nun taukid as-sakinah, menguatkan. Nah, kalau ini bagaimana i'rabnya? Berbeda ini. I'rab berbeda. Kalau ini bagaimana? Ini marfu, ini mansub. Takhrujunna fi'lul mudhari marfu wa alamatu rafihi thubutun nun al-mahdhufa li tawali amsal. Perhatikan, takhrujunna fi'lul mudhari marfu'un wa alamatu rafi thubutun nun. Nunnya tetap. Mana nunnya? al-mahdhufa, dibuang. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Tawalil amsal? Kenapa? Berturut huruf yang sama. Nun ini, nun ini, kemudian nun ini. Maka dibuang ini. Jadi takhrujunna ini fi'l mudhari' marfu. Dari mana tahu marfu? Tidak ada amil masuk. Seperti ini, ini ada amil masuk lah. Berarti ini fi'l mudhari' marfu. Nah. Jadi dia nun yang dibuang, faktornya kena dia bertemu nun yang sama. Sedangkan sini nun dibuang bukan kena ini, tapi kena lan. Kena lan, bukan kena ini. Kalau ini nun dibuang karena ini, maksud nun ini faktornya. Berarti takhrujunna fi'l mudhari marfu wa alamat rafi'a thubutun nun al-mahdhufa. Nah, dan rafa'nya adalah nunnya tetap tapi al-mahdhufa yang dibuang. Kenapa dibuang? Litawalil amsal. Karena berturut huruf yang sama. Terus, selanjutnya apa? Al-fa'il wal jama'ah. Al-fa'il wal jama'ah. Dhamir wawul jama'ah al-mahdhufa juga dibuang, sama itu dibuang. Kenapa dibuang? Liltiqa'u sakinain, bertemu dengan dua sukun, ini dengan ini. Ini sukun, ini sukun. Setelah ini dibuang, otomatis waw bertemu dengan nun, maka waw dibuang. Jadi thubutun nun al-fa'il dhamir, dhamir wawul jama'ah, iya, al-mahdhufa li itikau usakinin, bertemu dua sukun. Nah, kalau ini bagaimana masuk nun taukid? Tentu saya katakan tadi, nun tidak akan bisa masuk fi'il mudhari yang majzum dengan lam, karena sudah terjadi. Kita ambil apa? La nahi. Iya. La takhruju. Iya. Iya kan? La takhruju, sama. Jangan kalian keluar. Jangan kalian keluar. Kasih kata penegasan. Jangan kalian betul-betul jangan kalian keluar. Betul-betul kalian jangan keluar. Masuk nun taukid, itu kata penegasan. Nah, masuk nun taukid nih. Nah. Apa jadinya? Nun yang ini nun takhrujuna, nun yang dibuang karena la ini la nahia. Larangan. Menjazamkan. Tadi jamza, jamza apa? Hasfun nun karena afal khamsah. Nah, sekarang nunnya masuk. Bagaimana nun masuk? Nah, ini wawnya dibuang. Kenapa? Bertemu dua sukun. Kalau ini tanda, hanya tanda menunjukkan bahwa ini dhamir, bukan huruf ilat. Tentu ini zaidah tambahan. Ketika ini bertemu, tentu ini ikut dibuang. Dibuang. Jadi bagaimana? La takhrujunna, sama ini. La takhrujunna. Itu hasilnya. La takhrujunna. Bagaimana i'rabnya? Sama seperti i'rab yang tadi. Yaitu apa? Takhrujunna fi'lul mudhari' majzumun bila an-nahiya wa alamatu jazmi hasfun nun. Kalau ini apa? Kalau ini tawal amsal. Wa alamatu jazmi hasfun nun. Hasfun li'annahu min al-afin khamsa. Baik, kemudian al-fa'il wawul jama'ah. Dhamir wawul jama'ah. Al-mahdhufa dibuang liltiqa'u sakin, bertemu dua sukun, wa huwa al-waw wa nun taukid as-sakila. Nah, itulah dia terkait dengan apa? Fi'il mudhari, yaitu nomor tiga, al-fi'il mudhari alladhi tasal bihi nun niswa, yang fi'il mabni apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau bersambung dengan nun taukid tapi mubashir. Ini sangat penting, mubashir, bersambungnya secara langsung. Contoh, yaktubna. Yaktubna. Berarti itu, mana ini? Fi'il mudhari dimasukkan oleh nun niswah. Memilih sukun, tanda sukunnya masuk. Tanda apa dia apa? Tanda binaknya sukun. Mana sukunnya? Huruf akhir. Mana huruf akhir? Ba. Itu ingat, bukan nun. Huruf akhir bukan nun. Nun itu nun tauqid, nun niswah. Huruf akhir fi'il adalah ba, daripada yaktubu. Yaktubu. Tubna, berarti banyak sukun. Berarti mabni dan sukun. Kenapa sukun? Litisalihi bi nun niswa. Wayaktubanna. Wayaktubanna. Ini juga apa? Fi'il mudhari mabni. Kenapa mabni? litisal binuni taukid, asal yaktubu jadi yaktubanna atau yaktuban. Nun itu nun taukid juga, tapi dia apa namanya, taukid khafifah, arti khafifah ringan karena enggak bertasydid. Kalau bertasydid namanya thaqilah, jadi sama saja apakah bersambung dengan taukid thaqilah atau khafifah, maka fi'il mudhari disebut apa, mabni, dengan catatan dia bersambung dengan fi'il itu langsung. Iya. Baik. Kemudian apa katanya sini? Ta'ammal. Arti ta'ammal amati. Bayana, penjelasan. Alamatil bina, tanda-tanda bina. Karena tanda bina ini berbeda. Iya, berbeda tandanya tergantung bagaimana huruf ya. Nanti perhatikan yang bersambung dengan fi'il itu. Wasabab, serta sebab. Nah, perhatikan, amati, penjelasan tanda-tanda bina dan sebab. Ai bayani sebab. Penjelasan apa? Sebab-sebab, sebab mufassal secara rinci fil jadwal tali, di jadwal berikut ini. Perhatikan kolom itu. Pertama, penjelasan pertama fi'il madhi dulu, nanti fi'il amar, kemudian apa? Nanti fi'il mudhari. Iya. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Contoh, kita ambil contoh darasa. Darasa, tentu dhamirnya apa? Huwa kan? Nah, dhamirnya huwa. Darasa apa tanda mabninya? Fathah. Mana fathahnya? Huruf akhir itu sin. Darasa. Nah, kenapa tandanya fathah? Lam yattasil bi akhir syai'. Kena fi'il apa? Tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Tidak ada huruf imbuhan. Di akhir enggak ada huruf imbuhan di situ. Maka huruf, maka tanda fathahnya, tanda binanya fathah. Karena itu tanda asal. Semua fi'il madhi ketika fi'il mudhari apa, fi'il madhinya belum ada imbuhan di akhir, maka semuanya fathah. Ya. Darasa, kataba, jalasa, istaghfara. Baik itu tiga huruf maupun lima huruf maupun enam huruf fi'ilnya, semuanya berharakat fathah. Berharakat fathah. Perhatikan, terkadang fathahnya ada zahirah, ada yang muqaddarah. Di sini zahirah. Kapan muqaddarah? Nah, kalau dia diakhiri oleh huruf alif. Huruf akhir alif. Contohnya apa? Jarah. Tapi nanti insyaallah, insyaallah nanti ada di sini ya. Tidak ada ya. Baik, enggak apa, saya jelaskan secara singkat dulu. Ya. Yang jelas semua fi'il madhi yang di akhirnya belum ada imbuhan, mau dia fi'il madhinya tiga huruf. Nah, karena fi'il merupakan fi'il apa? Fi'il sulasi mujarrab tiga huruf, atau apakah rubai empat huruf, atau khumasi lima huruf, atau sulasi atau enam huruf. Nah, jika tidak ada imbuhan di akhir, maka semuanya fathah. Semuanya fathah. Kataba tiga huruf, ya kan? Kemudian yang akrama, ya bekaruma, akrama, semuanya fathah. Berhuruf, lima huruf. Apa? Istalama, menerima. Ini berapa huruf nih? Lima huruf. Istaghfara, berapa huruf? Enam. Semuanya fathah. Cuma fathahnya ada kalanya fathah zahirah. Ini fathahnya zahirah. Kenapa fathah zahirah? Karena huruf akhirnya huruf sahih. Huruf sahih. Iya. Tapi kalau di akhirnya huruf alif, iya, huruf alif. Iya. Kalau huruf ya, zahira, radiya. Karena huruf ya kalau dia fathah nyata. Iya. Ra radiyah. Nah, kalau dia ini fathah zahirah, nyata. Arti apa itu nyata? Bisa diucapkan. Tidak mesti diharakatkan. Itu pengerti apa? Nyata. Kalau dia muqaddarah, apa contohnya? Jarah. Ini jarah. Ini bukan sukun. Ini bukan sukun. Ini fathah. Cuma fathahnya fathah muqaddarah alal alif. Fathah karena kaidah semua fi'il madhi itu apa? Jika belum ada imbun di akhir, maka dia fathah mabni al-fathah semuanya. Nah, cuma fathah ini apa? Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena di akhirnya alif, alif tidak bisa diharakatkan. Jarah. Apa contoh lagi? Nah, baka. Sama. Sama alif juga kan? Atau da'a. Alif ini alif maksurah, ini alif mad panjang. Da'a sama. Da'a yad'u. Ini juga bukan sukun ini. Nah, ini fi'il mudhari mabni ala fathah al-muqaddarah ala al-alif. Jadi status hukumnya sama seperti ini. Cuma ini zahirah, ini muqaddarah. Baik. Baik, itu yang pertama. Jadi semua fi'il mudhari jika belum ada imbuhan di akhir, maka tanda binanya fathah. Jadi fathah. Kemudian darasa. Darasa. Nah, ini fi'il mudhari. Alamatu bina'i fathah juga. Alamatu bina'i. Kenapa enggak sukun ustaz? Kan bukan a, bukankah itu alif di akhir kan? Alif itu bukan bagian fi'il. Ini kan cerita fi'il ini. Yang fi'il itu adalah dal, ra, sin. Itu fi'il. Alif itu bukan fi'il. Nah. Kalau itu alif itu apa itu? Dhamir. Kata ganti. Nah, sekarang kita cerita tentang fi'il, bukan cerita dhamir. Maka itu ketika apa? Darasa ada alif masuk, namanya alif senin, dia tetap tanda fathahnya, tanda binanya fathah darasa. Nah, kenapa fathah? Karena depannya alif. Tidak mungkin alif depan lalu di belakangnya apa? Dhammah. Enggak bisa. Nah, litisalihi bi alif isnain. Karena dia bersambung dengan alif isnain. Berarti sama dengan fi'il yang belum bersambung. Yang belum ada imbuhan sama sekali. Tetap dia fathah. Darasa. Kemudian darasu. Perhatikan. Darasu. Dhammah. Kenapa enggak sukun, sir? Bukan kan sukun. Di akhir kan itu waw kan sukun. Lagi-lagi waw itu bukan bagian fi'il. Nah, bukan bagian fi'il. Itu waw adalah kata ganti. Dhamir. Pelaku. Mereka telah belajar. Yang fi'il mana? Dal, ra, sin. Itu fi'il. Apa huruf akhirnya? Sin kan? Huruf akhir kan sin. Bagaimana harakah akhirnya? Dhammah. Nah, kenapa dhammah? Kenapa enggak fathah saja? Litisalihi biwawul jama'ah. Karena bersama dengan wawul jama'ah. Waw itu tunasi buha dhammah. Ya, sesuai dengan dhammah. Makanya harakatnya dhammah. Darasu. Selama-lamanya darasu. Fi'il apa saja? Kalau sudah bersambung dengan waw, tetap dia dhamma. Katabu, kataba, katabu. Istaghfara, istaghfaru. Nah. Baik, itulah. Terkait apa? Baru tiga fi'il ya. Sekayanya kita cukupkan ini. InsyaAllah. Ya. Masih panjang perjalanan. InsyaAllah. Baik, nanti terkait dengan yang kedua, nanti akan, iya, akan ada bagian insyaallah bagian akhir pada fi'il mudhari' mabni ya. Insyaallah kita akan singgung kembali. Iya. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan malam ini. Wallahu a'lam. Abu Luqman. Jazakallahu khairan ya, Ustaz ya, yang telah memberikan pelajaran baru yang sungguh menarik Ustaz. Iya. Yang membuat kita lebih tertarik untuk memahami bahasa Arab ini. Dan kita coba angkat pertanyaan ya, Ustaz. Iya. Ini tampaknya ada yang membutuhkan motivasi ini Ustaz. Iya. Ini penanya hamba Allah dari Kalimantan Tengah ini, Masya Allah. Di Kabupaten Kapuas, di Kecamatan Kapuas Barat, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini di pelosok bahkan, Ustaz. Iya. Di Desa Teluk Pelos. Hiri sampai menyebutkan alamat lebih lengkap, Ustaz. Untuk menunjukkan ini di pelosok, Ustaz. Di pelosok ya. Nah, jadi tapi, butuh motivasi, Ustaz. Iya. Tapi sebentar lagi jadi kota ya. Kalimantan. Insya Allah, Ustaz. Nah, pertanyaannya, Ustaz, iya, bagaimana saya ini Ustaz, saya orang bodoh, sama sekali tidak mengerti bahasa Arab Ustaz. Iya. Ketika mengikuti pelajaran kita malam hari ini, pertanyaannya Ustaz, ketika saya tidak mengerti sama sekali bahasa Arab, bolehkah saya mengikuti pelajaran bahasa Arab yang sedang berlangsung ini Ustaz? Boleh. Tidak ada larangan. Mungkin karena sangat belum banyak yang mengerti Ustaz. Justru itu, dan ngikutin ini secara pelan-pelan, insya Allah tentu ada manfaat nanti, dan ada yang bisa diambil, walaupun tidak banyak, mungkin sedikit ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi pelajaran seperti ini saya anjurkan untuk senantiasa diikutin, walaupun terasa berat dan tidak pernah belajar, insya Allah akan ada bisa diambil ya. Di samping itu ikut juga pelajaran yang dasar ya, dengan Ustaz kita ya, Hamzah Abbas ya. Nah ikutin juga itu. Jadi supaya dikombinasi ya. Ya, insya Allah ada manfaatnya insya Allah. Iya. Apalagi kalau ketemu lagi minggu depan ya Ustaz. Oh iya betul. Jadi terulang lagi, terulang. Bisa jadi sekarang pahamnya cuma 20%. Iya. Nanti bisa jadi 40%. Betul. Ya, karena ini senantiasa akan saya ulang-ulang. Iya. Tidak hanya malam ini saya ungkapkan, saya jelaskan, nanti akan datang juga akan diulang kembali. Iya. Dan juga ketika ada latihan juga akan diulang. Baik. Supaya lebih paham. Yeah. Insya Allah ini mewakili penanya dari pelosok, mungkin kebanyakan yang baru belajar bahasa Arab betul, ya. Semoga dimudahkan untuk tetap belajar bahasa Arab, bersemangat dan tidak putus asa, apalagi mundur ke belakang. Betul, Baik, kita juga masih berikan kesempatan bagi Anda pemirsa dan pendengar untuk bertanya terkait dengan nahwu ya Ustaz, dan pembelajaran bahasa Arab kita. Silahkan Anda boleh memutar di 021-823-6543. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Al-Ustaz, tafadhol. Baik, kami berikan kesempatan, hitung sampai 3 ya Ustaz. Kalau tidak ada, kepada ikhwah yang ada di studio, apa, untuk pelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, ikhwah di sini mereka sudah ini paham. Sudah terdepan, sudah terdepan. Alhamdulillah mereka senantiasa ngikutin, sudah lama yang ngikutin ya. Baik. Ini sebetulnya pelajaran ini adalah pelajaran dasar sebetulnya. Ini kembali pada ilmu sarafnya, tasrif ya. Tasrif faala faala faalu faala faala ta. Dia ada rasa. Tapi itu kan perlu dijelaskan ya. Sebetulnya intinya sangat mudah. Penjelasan itu tambahan penjelasan, supaya lebih memahami. Betul, ya, betul. Iya. Jadi saya sarankan, coba ini dibiasakan untuk dihafal ya. Darasa, darasata, darasna sampai akhir itu. Dan itu tidak akan pernah berubah, berapapun fi'ilnya, berapapun huruf. Istaghfar, akhirnya tidak akan berubah. Akhir enggak berubah. Nah ini, belajar tersebut begitu dulu. Yaitu yang penting anak hafal dulu. Hafal wazannya, kan mudah sebetulnya. Ya, sambil kerja, sambil nyuci piring, darasa, ya. Iya, gosalu. Untuk membiasakan dia. Nah, Ustaz. Dan insya Allah kalau sudah hafal, ada penjelasan, insya Allah lebih paham. Lebih paham, ini betul. Baik, ini salah satu tips lagi ternyata untuk kita dan pemirsa semua untuk bersemangat ketika belum bisa memahami, bisa dimulai dengan menghafalkan sama kita baca Quran, walaupun kita nggak paham makna Al-Quran, tapi kita tetap baca. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas motivasinya untuk penanya di Kalimantan dan juga penanya-penanya lainnya Ustaz. Baik Ustaz, tampaknya waktu sudah menunjukkan akhir pertemuan kita. Tafadhol, mungkin ada penutup dari Antum Ustaz. Sebagaimana biasa sering saya ungkapkan bahwa murajaah itu sangat penting ya. Murajaah, mengulangi pelajaran yang lalu, itu sangat penting supaya ke depan itu lebih mudah, tidak terasa berat sekali. Paling kalau ke depan itu hanya terkait pelajaran baru ya. Nanti kalau ketemu pelajaran yang sudah berlalu akan mudah.